Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, terlebih khusus saudaraku ahlus sunnati wal jamaah di kota Samarinda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menyatukan hati kita dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terus membimbing kita di atas jalannya yang lurus sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, tentu sebagai hamba yang lemah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang telah diberikannya kepada kita dan berbagai macam nikmat sudah kita pergunakan. Tentu ini menuntut kita untuk pandai-pandai berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu wujud terima kasih kita yang besar, yaitu menerima segala apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala berbentuk perintah-perintahnya, kita lakukan dan kita kerjakan. Dan terhadap larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berupaya untuk menjauhi diri dan meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin, salawat dan salam kedua kalinya, kita tidak melupakan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau telah berjuang dan mengorbankan segala apa yang beliau miliki untuk menebar dan menyebar risalah Allah subhanahu wa ta'ala, berjuang dan berkorban untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Aduhai, betapa sedikitnya orang yang menyambut ajakan beliau dan seruan beliau. Betapa sedikitnya orang yang mau berterima kasih terhadap perjuangan besar beliau dan pengorbanan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita sebagai umatnya dan telah memilih kita untuk kemudian berjalan di atas tuntunan sunnahnya. Maka tentu ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang juga harus kita jaga, harus kita lindungi, dan harus kita bentengi dengan belajar sunnah-sunnahnya dan mengamalkan tuntunan-tuntunan pengajarannya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, sebelum kita menyampaikan tema yang telah disodorkan, saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah tentang sebuah perjalanan hidup. Di sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus dan di saat pengutusan beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul, membuka dan mengulangi episode tersebut, maka tentu kita akan bertemu dan berjumpa dengan sebuah penampilan dan warna kehidupan. Tafarraqat qulubuhum, hati-hati mereka tercabik-cabik disebabkan karena berbedanya Tuhan-Tuhan mereka yang mereka ibadahi, berbedanya kabilah-kabilah mereka, berbedanya negeri-negeri mereka. Terjadi perpecahan yang sangat tinggi dan dalam dalam kehidupan mereka, ma'asyiral muslimin. Penampilan hidup mereka itu dirangkum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu nama, yaitu asyirku wal kufur, kesyirikan, kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tidak menyangka atau tidak boleh menyangka atau mungkin kita menduga kalau mereka itu walaupun diberikan satu nama oleh Allah yaitu kesyirikan dan kekufuran, mereka dalam satu hati. Jawabannya sama sekali tidak. Mari kita dengarkan apa yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 113, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai, wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai, wahum yatluna al-kitab. Allah Azza wa Jalla bercerita bahwa orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nasrani tidak ada kebenarannya, orang-orang Nasara berkata, Yahudi tidak ada kebenarannya pula. Padahal mereka adalah sama-sama membaca Alkitab. Lalu Allah Azza wa Jalla menjelaskan kembali, كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. Demikianlah juga diucapkan oleh orang-orang yang tidak mengetahui, seperti ucapan mereka, yang dimaksud adalah musyrikil Arab. Demikian juga antara satu dengan yang lain, saling jatuh menjatuhkan, saling cela mencela, saling sesat menyesatkan, saling kufur mengkufurkan di antara mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Maka Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan memutuskan kelak di antara mereka pada hari kiamat apa yang dulunya mereka perselisihkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Imam As-Si'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menjelaskan, وَذَلِكَ أَنَّهُ بَلَغَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ الْهَوَى وَالْحَسَدِ إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا كما فعل الأميون من مشرك العرب وغيرهم وكل فرقة يضلل الفرقة الأخرى. Kata Imam As-Si'di rahimahullahu ta'ala, yang demikian itu sampailah ahlul kitab kepada sebuah kenyataan, yaitu mereka dikuasai oleh hawa nafsu, mereka ditunggangi oleh sifat hasad, sampai kemudian sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lain, sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh musyrikil Arab, orang-orang musyrik di Arab, dan selain mereka sebagian golongan menyesatkan golongan yang lain. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, demikian cerita Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, menggambarkan walaupun mereka dalam satu nama asyirik dan kufur, di dalam mereka terjadi perpecahan yang sangat hebat, terjadi kerusakan hati dan jiwa, sehingga wajar jikalau kehidupan mereka itu adalah penuh dengan keganasan dan keberingasan, membunuh, menginjak-injak martabat, merendahkan, dan seterusnya penampilan kehidupan mereka. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kaum mukminin tentang kenyataan yang ada pada mereka. Ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Permusuhan di kalangan mereka itu adalah besar. Permusuhan di kalangan mereka itu adalah keras. Kalian menyangka mereka bersatu, akan tetapi namun hati-hati mereka itu adalah tercabik-cabik. Gambaran dan kenyataan seperti ini susah kalau menurut akal sehat untuk bisa dinyatakan, untuk kemudian menjadi satu warna, satu bendera. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui yang akan menyatukan warna-warni hambanya itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa panji pemersatu. Tidak ada daerah, tidak ada kabilah, tidak ada Tuhan-Tuhan. Yang ada adalah satu sesembahan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Satu warna, yaitu al-Islam, kepasrahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kabilah manapun anda, dari daerah dan negeri manapun anda, maka Islam datang menyatukan mereka-mereka itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka di atas panji Islam itulah, di atas kalimat la ilaha illallah, terbentuk persaudaraan, terbentuk ukhuwah yang sangat indah dan mempesona. Barakallahu fikum. Berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai agama pemersatu. Allahu azza wa jalla mengatakan, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainikum." Wahai ahlul kitab, kemarilah kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, memerintahkan melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, kemarilah kalian menuju kalimat yang satu yang akan menyamaratakan kami dengan kalian, kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga di atas bendera al-Islam, di atas bendera pengajaran Nabi alaihi salatu wassalam, di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, di atas bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, terbentuk persaudaraan yang sangat indah antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Tidak ada lagi kabilah, tidak lagi ada lagi daerah, tidak ada lagi status kaya, miskin dan seterusnya. Mereka berada dalam satu wadah dan mereka bersatu dan bersaudara di atas syariat dan manhaj yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan persaudaraan mereka yang sangat indah dan mempesona itu di dalam sebuah firman-Nya dalam surat Al-Fath. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulnya Allah dan orang-orang yang bersama beliau, ashidda'u 'alal kuffar, keras sikapnya terhadap orang-orang kafir. Dan ruhama'u bainahum, dan di antara mereka sangat penyayang. Al-Imam Si'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menjelaskan kata-kata ruhama'u bainahum untuk menggambarkan persaudaraan yang terjadi di kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in. Ruhama'u bainahum mutahabun, mereka saling cinta mencintai. Mutarahamun, saling sayang menyayangi. Muta'atifun, mereka saling kasih mengasihi. Kal jasadil wahid, bagikan satu jasad, kata Imam As-Sirdi rahimahullahu ta'ala. Sungguh indah persaudaraan di tengah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. sampai Allah Azza wa Jalla melukiskan persaudaraan yang indah itu di dalam firman-Nya, ruhamau bainahum, mereka penyayang, sangat sayang di tengah-tengah mereka atau di antara mereka. Mereka saling cinta mencintai, mereka saling sayang menyayangi, mereka saling kasih mengasihi. Kal jasadil wahid, bagikan satu jasad. Yuhibbu ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Setiap dari mereka cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta terhadap dirinya sendiri. Ya Allah, betapa indah persaudaraan itu. Sebagaimana pula yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Kaum ansar merelakan segala apa yang bisa mereka bantu, merelakan harta benda mereka yang bisa dengannya mereka membantu saudara mereka muhajirin dalam kondisi mereka sangat membutuhkan. Namun mereka mengedepankan kebutuhan saudaranya. Aduhai, betapa indah apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang persaudaraan di kalangan para pendahulu kita yang soleh. Terlalu banyak kisah, baik di saat mereka di medan tempur dan medan laga, satu saudara dengan saudara yang lain, saling bahu-membahu, saling topang-menopang, bahkan ithar, saling mengedepankan kebutuhan saudaranya, sebagaimana yang kita telah ketahui dalam sebuah peperangan. Barakallahu fikum. Aduhai, betapa indah persaudaraan mereka yang telah menemukan kemurnian manhaj yang Allah Azza wa Jalla ajarkan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa mempesona persaudaraan yang ada pada mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, mari kita belajar tentang itu semua. Kita mencoba untuk kemudian mengkajinya, karena betapa berat kita wujudkan hal itu di dalam hidup kita ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa? Karena besarnya permusuhan setan-setan padanya, rahimani wa rahimakumullah. Setan berupaya dengan berbagai cara dan usaha untuk kemudian mengobrak-abrik persaudaraan yang indah sesungguhnya, persaudaraan di atas minhaj nubuwah yang mempesona itu. Kenapa? Kenapa barakallahu fikum begitu getol mereka ingin merusak persaudaraan itu? Sebelumnya, mari kita dengarkan bagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keindahan barakallahu fikum persaudaraan di atas al-iman, di atas jalan yang lurus. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum mukminun itu adalah bersaudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan salah satu sifat yang melekat pada orang-orang yang beriman itu adalah al-ukhuwah, persaudaraan di atas keimanan, barakallahu fikum. Sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka-mereka yang beriman adalah orang yang benar-benar terwarnai hidupnya dengan sebuah persaudaraan. Al-mu'minun ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Yang kedua, apa yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya bagikan sebuah bangunan yang menguatkan sebagiannya, yang menguatkan bagian-bagian yang lain. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, penggambaran keindahan persaudaraan di atas al-iman, di atas minhaj nubuwah oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, bagikan sebuah bangunan, kata beliau alaihi salatu wassalam, kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da, menguatkan sebagian yang lain, sebagiannya mengokohkan sebagian yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim mengatakan, hadza tamthilun yufidul hadda ala ma'unatil mu'min lil mu'min wa nusratihi, wa inna dhalika amrun mutaakkidun la budda. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, permisalan ini yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, indahnya persaudaraan orang yang beriman, permisalan ini memberikan sebuah arti dan makna, yaitu anjuran, dorongan agar seorang mukmin menolong saudaranya mukmin, memberikan bantuan terhadap saudaranya semukmin, dan itu perkara yang semestinya terjadi pada diri orang yang beriman. Sekali lagi, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa permisalan di dalam hadis ini memberikan sebuah pelajaran dan makna, dorongan, anjuran agar seorang mukmin membantu saudaranya semukmin, agar seorang mukmin menolong saudaranya semukmin, itu adalah perkara yang mesti. Kemudian beliau menjelaskan, fa innal binaa la yatimmu amruhu wa la tahsulu faidatuhu illa an yakuna ba'dahu yumsiku ba'dan wa yuqawwih. Sebagaimana bangunan, maka sesungguhnya bangunan tidak akan sempurna urusan bangunan itu, dan tidak akan terjadi faedah besar dari bangunan itu kecuali apabila sebagiannya memegang sebagian yang lain dan menguatkan sebagian yang lain. Wa illam yakun dhalik in hallat ajza'uhu wa kharaba bina'uh. Kalau tidak terjadi hal itu, sebagiannya tidak menopang sebagian yang lain, sebagiannya tidak menguatkan sebagian yang lain, tidak mengokohkan sebagian yang lain, maka bagian-bagian dari bangunan itu akan lepas dan akan hancur bangunan tersebut. Kata beliau, barakallahu fikum. وكذلك المؤمن لا يستقل بأمور دنياه ودينه إلا بمعونة أخيه. Demikian juga seorang mukmin tidak akan berdiri urusan-urusan dunia, tegak urusan-urusan agamanya, kecuali dengan bantuan dari saudaranya. La yastaqillu bi umuri dunyah wa dinih illa bi ma'unati akhi. Demikian juga seorang mukmin, maka tidak akan bisa tegak berdiri sendiri atau menyendiri, membangun urusan dunianya, membangun urusan agamanya, kecuali dengan bantuan saudaranya. Wa mu'awadatihi wa munasaratihi fa inna dhalika lam yakun, fa in lam yakun dhalik ajaza anil qiyam bikulli masalihihi wa an muqawamati madarrihi fa hina idzin la yatimmu lahu nidhamu dunya wala dinihi wa yalhaqu bil halikin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sekali lagi, demikianlah sesungguhnya orang yang beriman. Tidak akan bisa menyendiri untuk membangun urusan dunianya. Tidak akan bisa bersendirian untuk membangun urusan agamanya, kecuali dengan bantuan dari saudaranya. Dengan penuh topangan dari saudaranya. Dengan pertolongan dari saudaranya. Kalau hal itu tidak ada, tidak ada saudaranya, tidak ada teman-temannya yang akan menopang dan menolongnya, maka dia akan lemah, dia tidak akan mampu untuk kemudian mewujudkan segala kemaslahatannya, dan tidak akan punya kemampuan untuk menolak segala hal yang akan berbahaya di dalam hidupnya. Oleh karena itu, di saat itu tidak akan sempurna urusan-urusan dunianya dan juga urusan agamanya, sehingga akan menyertai orang-orang yang akan binasa. Kata beliau barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, betapa dalam apa yang diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang persaudaraan orang-orang yang beriman itu. Betapa indah persaudaraannya. Barakallahu fikum. Di saat membangun persaudaraan itu di atas manhaj nubuwah, maka dia tidak akan mau menyingkir dari saudara-saudaranya, dan dia tidak akan menyingkirkan saudara-saudaranya yang akan menolongnya, yang akan membantunya, yang akan mengingatkannya, yang akan menegurnya, yang akan menasihatinya. Insyaallah, jika masih tersisa waktu, saya akan menyampaikan tentang bagaimanakah bimbingan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala terkait dengan hak saudaranya di dalam hidupnya. Apa yang dia harus perbuat, apa yang dia harus lakukan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, dari gambaran Al-Imam Al-Qurtubi, nyata dan jelaslah bahwa kita tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa saudara kita. Kita tidak akan bisa membangun kemaslahatan diri tanpa saudara kita. Kita tidak akan bisa membangun, menyingkirkan segala hal yang akan memudaratkan di dalam hidup tanpa saudara kita. Berarti kedudukan saudara itu harus kita dudukkan seperti kedudukan diri kita sendiri. Inilah dia makna dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Makna sabda Rasul alaihi salatu wassalam bahwa tidak sempurna iman seseorang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan dikatakan beriman sempurna keimanan siapapun di antara kalian, la yu'minu ahadukum, sampai dia menumbuhkan kecintaan kepada saudaranya sebagaimana cintanya ia terhadap dirinya sendiri. Betapa indah persaudaraan di atas iman dan di atas manhaj yang lurus. Barakallahu fikum. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah menyebutkan betapa indahnya bangunan apabila bagiannya menopang bagian yang lain, betapa kokohnya bangunan apabila bagiannya mengokohkan bagian yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pula persaudaraan yang indah dan mempesona itu di dalam sebuah sabdanya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma." Muttafaqun alaih. Permisalan kaum mukminin dalam kasih cintanya, dalam sayangnya terhadap mukmin yang lain, bagikan satu jasad, satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh mengeluh sakit, maka organ-organ tubuh yang lain akan ikut terpanggil merasakan, sampai kemudian jaga malam atau merasakan panas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi orang yang benar-benar mengkaji dan mendalami hadis Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia mencoba untuk kemudian melihat kepada organ tubuhnya, dia akan benar-benar mengetahui betapa indah sesungguhnya persaudaraan orang yang beriman. Semuanya saling topang menopang, kaki, tangan, mata, telinga, semua organ-organ tubuh menopang, menolong, membantu, memperkuat, memberikan kebutuhan, membantu organ-organ tubuh yang lain. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Ini persaudaraan di atas manhajul haq yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini persaudaraan orang-orang yang benar-benar beriman di dalam mewujudkan benar-benar di dalam mewujudkan keimanannya, persaudaraannya yang sangat-sangat indah. Wajar kalau setan tampil dengan segala cara untuk mengobrak-abrik persaudaraan itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat, dengan berbagai cara. Barakallahu fikum. Terlebih di dalam persaudaraan yang indah tersebut terdapat amalan-amalan besar yang itu mengganggu sepak terjangnya para setan-setan itu. Sekali lagi, dalam keindahan dan keelokan persaudaraan kaum mukminin, persaudaraan di atas manhajul haq, ternyata di sana ada amalan-amalan besar yang benar-benar mengganggu sepak terjangnya setan di dalam menghembuskan berbagai macam bentuk kejahatan-kejahatan, kerusakan-kerusakan. Barakallahu fikum. Mari kita mengambil amalan-amalan besar yang terdapat dalam persaudaraan yang indah dan mempesona itu. Kita ambil di antaranya. Pertama, dalam persaudaraan di atas al-haq itu. Di dalam persaudaraan di atas manhaj yang indah, manhaj nubuwah tersebut, lalu menjadi persaudaraan yang indah, di dalamnya ada at-ta'awun 'alal birri wat taqwa wa adamu ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Di dalam persaudaraan yang indah itu, di dalam persaudaraan yang mempesona itu, di atas manhaj nubuwah terdapat amalan at-ta'awun, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling topang-menopang di atas albir kebaikan dan di atas taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan saling tolong-menolong, tidak akan saling topang-menopang di atas dosa dan permusuhan. Amalan besar yang didapatkan dalam persaudaraan di atas manhajul haq adanya, sekali lagi, saling bahu-membahu, saling topang-menopang, saling tolong-menolong, saling angkat-mengangkat di dalam mewujudkan kebaikan dan di dalam mewujudkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ta'al, dalam persaudaraan yang hak itu, memberangus segala macam bentuk tolong-menolong, topang-menopang, bahu-membahu di atas dosa dan permusuhan. Barakallahu fikum. Atas dasar inilah tidak disukai dan dibenci wujudnya persatuan itu oleh iblis dan bala tentaranya, sehingga dia akan mengirim bala tentara dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia untuk mengobrak-abrik persaudaraan itu. Karena apabila persaudaraan itu telah pudar, apabila persaudaraan itu sudah tidak ada lagi, maka tidak ada at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Yang ada adalah akan ada upaya untuk kemudian melakukan dosa dan permusuhan. Kita ingat apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Yang kedua, di antara amalan besar yang terdapat di dalam persaudaraan yang indah tersebut, persaudaraan di atas manhajul haq, adalah at-tanasuh, adanya saling nasihat menasihati, adanya saling ingat mengingatkan, saling bertegur sapa. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saling nasihat menasihati, tentu ini adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Buah dari persaudaraan antara satu mukmin dengan mukmin lainnya, dia gampang untuk memberikan nasihat dan juga dia gampang untuk menerima nasihat dari saudaranya sendiri. Barakallahu fikum. Dan ini adalah sebuah kewajiban besar di dalam agama yang tidak diinginkan keberadaannya oleh setan. Betapa sering seseorang itu berat untuk memberikan nasihat pada saudaranya, padahal dia tahu kalau saudaranya itu adalah salah. Demikian juga setan di saat ingin merusak persaudaraan, betapa sering orang yang diberikan nasihat itu menolak nasihat. Bahkan setan bermain pada dirinya untuk menjadikan orang yang paling dibenci bagi orang yang diberikan nasihat, pada diri orang yang memberikan nasihat, yang paling dibencinya adalah orang yang banyak menasihatinya. Barakallahu fikum. Ini pekerjaan setan. Ini adalah perbuatan setan untuk melenyapkan perintah Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ingin menjadikan orang-orang khasarah, merugi. Karena termasuk dari hal yang akan menguntungkan di dalam hidup adalah at-tawasau bil-haqqi wat-tawasau bis-sabr. Saling nasihat-menasihati dalam menapaki kebenaran, dan saling nasihat-menasihati di dalam menapaki jalan kesabaran. Dalam persaudaraan yang indah itu akan terbangun at-tanasuh, saling ingat mengingatkan dan saling nasihat menasihati. Yang ketiga, di antara amalan-amalan besar yang akan terdapat dalam persaudaraan yang indah itu adalah tegaknya al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Tegaknya amar ma'ruf dan nahi munkar ma'asyiral muslimin, karena persaudaraannya yang dalam, dia akan mengajak saudaranya untuk melakukan perkara-perkara ma'ruf sebagaimana dia senang untuk melakukan yang ma'ruf itu, dan dia akan terus menasihati dan mengingkari saudaranya untuk terjatuh dalam kemungkaran sebagaimana dia tidak pernah ridha dan menerima dirinya terjatuh di dalam barakallahu fikum kemungkaran atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang sangat indah yang dibangun di atas manhajul haq benar-benar membangun al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Barakallahu fikum. Amalan ini adalah besar. Tidak diinginkan keberadaannya oleh barakallahu fikum syayatin. Sehingga wajar kalau persaudaraan itu berusaha untuk diobrak-abrik, dirusak dengan berbagai cara barakallahu fikum, dan dia akan membikin dan memilih bala tentara-bala tentara, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia dengan berbagai ragam bentuknya, untuk mengobrak-abrik persaudaraan yang indah dan mempesona tersebut. Dalam ukhuwah, persaudaraan yang indah di atas manhaj nubuwah itu akan tegak sebuah keadilan. Akan tegak keadilan. Karena satu dengan yang lain akan berupaya untuk berbuat adil di dalam hidupnya. Sebagaimana dia menuntut keadilan itu diperbuat pada dirinya. Artinya, bahwa dia tidak akan pernah untuk berbuat zalim terhadap saudaranya sendiri. Dia terus jaga keadilan. Sikap dia, perangai dia, perilaku dia di saat saudaranya itu terjatuh di dalam dosa, di dalam kemaksiatan, maka dia tidak pernah berniat jahat untuk kemudian mendorong saudaranya untuk terus terjatuh, bahkan terjatuh berlarut-larut dalam dosa, maka dia berupaya untuk melemparkan tali, berupaya untuk menarik dia, berupaya untuk mengulurkan tangannya agar jangan sampai saudaranya itu terjatuh dalam hal yang berbahaya. Sebagaimana dia tidak pernah menginginkan hal itu terjadi pada dirinya, maka keadilan itu ma'asyiral muslimin dan muslimat, apabila benar-benar ukhuwah itu dibangun di atas manhaj an-nubuwah, maka dia akan berupaya untuk berbuat adil pada saudaranya. Walaupun mungkin kehormatannya itu sempat disinggung, kehormatannya itu sempat diserempet, maka dia tetap barakallahu fikum berlaku adil, tidak keluar dari batasan-batasan dia bersikap barakallahu fikum. Memang keadilan itu sesuatu yang sangat-sangat mahal dalam sebuah persaudaraan. Apabila kalau urusannya duniawi, akan hilang sifat-sifat dan sikap keadilan itu pada diri seseorang barakallahu fikum. Setan tidak menginginkan terjadi hal itu pada dua orang yang bersaudara, pada tiga orang yang bersaudara, pada lima orang yang bersaudara, pada sepuluh orang yang bersaudara, atau mungkin ribuan orang yang bersaudara. Dia tidak akan mau tegak keadilan di tengah-tengah mereka di dalam bersikap. Yang keempat, bahwa di dalam persaudaraan yang sangat indah itu akan tertanam pada setiap orang at-tawadhu, yaitu sikap merendah diri barakallahu fikum. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, azillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin. Mereka orang-orang yang akan menggantikan generasi yang terbaik itu, mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara sikap mereka yang agung dan mulia terhadap saudaranya mukminin, saudaranya sejalan, seakidah, adalah at-tawadhu. Dia merendah diri barakallahu fikum. Azillatin 'alal mu'minin. Dia merendah diri terhadap saudara-saudaranya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak angkuh, dia tidak sombong, dia tidak membusungkan dadanya, dia tidak ujub di hadapan saudaranya, karena semuanya itu akan menghancurkan barakallahu fikum sifat tawadhu. Maka di saat seseorang yang bersaudara benar-benar menjaga ketawadhuan ini, akan memperindah persaudaraan itu. Kapan saja lenyap ketawadhuan dari seseorang, maka disitulah akan menjadi bibit-bibit, disitulah akan menjadi percikan api untuk meluluhlantahkan, merusak persaudaraan, mengobrak-abrik barakallahu fikum persatuan tersebut. Di saat kemudian muncul lawan dari tawadhu di dalam kehidupan bersaudara barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, terlalu banyak sesungguhnya amalan-amalan besar yang terdapat dalam persaudaraan di atas manhaj nubuwah tersebut. Maka pantas barakallahu fikum setan berupaya memusuhinya atau memusuhinya dengan berbagai cara agar hancur dan runtuh persaudaraan itu barakallahu fikum. Mari kita melihat perkara-perkara yang akan ditempuh oleh setan, bahkan telah ditempuh oleh setan untuk kemudian menghancurkan persaudaraan itu, barakallahu fikum, maka termasuk dari apa yang diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, itulah yang menjadi senjata setan untuk melululantahkan, merusak persaudaraan yang indah tersebut. Pesan-pesan Nabi kita alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, yang dengannya akan bisa hancur persaudaraan itu, barakallahu fi, seperti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhzuluhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasab imri'in minash syarr ay yahqiru akhahu al-muslim. Kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalian jangan saling hasad menghasadi. Kalian jangan berniaga dengan cara tajas najas. Kalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, jangan saling tabaghut, marah memarahi. Wala tadabaru, jangan kalian saling belakang membelakangi. Dan jangan sebagian kalian menjual atas sebagian dagangan atau atas dagangan sebagian saudaranya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, karena sesungguhnya seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya. Dia tidak boleh menghinakan dan merendahkannya. Dia tidak boleh merendahkannya, menghinakannya, dan tidak boleh merendahkannya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim, saudara muslim yang lain, maka jangan dia, kata Rasul alaihi salatu wassalam, menzaliminya. Jangan dia menghinakannya, dan jangan dia merendahkannya. Ketakwaan itu ada di sini. Beliau mengisyaratkan ke dada beliau 3 kali cukup bagi seorang muslim, sebuah kejelekan cukup sebagai sebuah kejelekan pada diri seorang di saat dia merendahkan saudaranya semuslim. Cukup, kata Rasul alaihi salatu wassalam, sebuah kejelekan pada diri seseorang di saat dia merendahkan saudaranya semuslim. Setiap muslim atas muslim lain haram untuk dia nodai darahnya, untuk dia nodai hartanya, untuk dia nodai kehormatannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, inilah senjata-senjata setan untuk kemudian merusak persaudaraan itu, yaitu mengajak untuk melanggar tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setan akan berupaya untuk menanamkan pada diri seseorang itu adalah sifat hasad. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan, barakallahu fikum, sebuah faedah yang sangat-sangat besar terkait dengan persoalan ini, bahwa seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Beliau mengatakan, barakallahu fikum, kata beliau, wa mansha'u taqsir fi sitril aurati wal mughri bikashfiha al haqdu wal hasadu. Kata beliau, barakallahu fikum, termasuk hal yang menjadi dasar seseorang meremehkan aib saudaranya, aurat saudaranya, sehingga dia membuka aib dan aurat itu di hayalak ramai, tidak ada kecuali al-haqdu wal-hasadu, adanya sifat hasad dan adanya sifat ketamakan, al-haqad, kedengkian dan hasad pada diri seseorang. Barakallahu fikum. Sehingga karena sifat hasad inilah, dia tidak bisa untuk menjaga kelemahan saudaranya sendiri, bahkan dicari-cari kelemahan, kekurangan saudaranya sendiri untuk melampiaskan sifat hasadnya, menguak pada dirinya sifat su'udzan, su'udzan kepada dirinya sendiri, sehingga akan terjatuh pada upaya untuk tajassus, menjasusi saudaranya, mencari-cari kesalahan saudaranya, merekam kesalahan-kesalahan saudaranya, mencatat rekaman atau kesalahan-kesalahan saudaranya. Oleh karena itu, kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa'lam annaka idza talabta munazzahan an kulli aibin lam tajid. Ketahuilah bahwa engkau apabila menuntut bersih dan suci kesucian dari sikap aib, anda tidak akan menemukan, anda tidak akan menemukannya. Barakallahu fikum. Jadi saya ulangi kembali, bahwa termasuk dari sebab munculnya, runtuhnya persaudaraan yang indah itu, di saat kemudian ada sifat al-hikd wal-hasad, adanya sifat kedengkian dan sifat hasad yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling hasad menghasadi, karena akan berdampak sangat-sangat parah. Barakallahu fikum. Dengan dia tidak mengenali diri, padahal sifat hasad yang muncul itu adalah sebuah kejahatan, sebuah aib besar, namun karena itu adalah sebuah penyakit, maka dia menuntut dari orang lain kesucian dan kebersihan, yang menurut dia, dia sudah bersih. Maka jikalau anda, kata Imam Ibnu Qudamah, menuntut kesucian dan kebersihan dari aib, lam tajid, Anda tidak pernah akan bertemu dan berjumpa. Sebagaimana juga ucapan para ulama yang lain, kalau Anda mencari teman yang bersih dari aib, Anda tidak pernah akan bertemu dan berjumpa. Anda tidak akan pernah bertemu. Dan sebaliknya, kalau Anda ingin mencari-cari aib saudara Anda, bergembira, Anda pasti akan bertemu dan berjumpa. Anda akan dapat. Anda akan dapat. Maka oleh karena itu beliau menjelaskan bahwa jikalau engkau mencari kesucian, kebersihan, bebas dari aib, Anda tidak akan menemukan. Maka beliau kemudian memberikan sebuah timbangan. وَمَنْ غَلَبَتْ مَحَاسِنُهُ عَلَى مَسَوِيهِ فَهُوَ الْغَايَةِ. Maka barang siapa yang kebaikan-kebaikannya itu ghalabat, mengalahkan, barakallahu fikum, atau porsinya itu lebih banyak dari masawih, dari kejelekannya, itulah al-ghayah, itulah tujuan. Berupaya untuk kemudian setelah melakukan kejelekan, dia laksanakan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, dia tutup dengan kebaikan, terus kebaikan, kebaikan, kebaikan. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, seorang mukmin yatlubul ma'adzir. Seorang mukmin akan terus berupaya mencari alasan-alasan atau memberikan maaf, mencari uzur-uzur terhadap saudaranya. Al-mu'min yatlubul ma'adhir, wal-munafik yatlubul dhillah. Ini kalau orang yang sudah dijangkiti oleh penyakit hasad, maka akan barakallahu fikum berdampak yang sangat-sangat parah. Oleh karena itu, kita harus berupaya untuk mengobati sifat hasad tersebut. Karena kalau sudah dijangkiti olehnya, kita akan banyak husnudzan terhadap diri. Dan kita akan bersuudzan dari orang lain. Terhadap saudara kita yang kita hasadi, maka kita akan selalu bersuudzan barakallahu fikum padanya. Dan ini sangat berbahaya. Kata beliau Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, bahwa an-nasu adzan yadu ila tajassusil manhi anhu. Kalau sudah terjatuh dalam su'udzan, karena diawali oleh penyakit hasad tersebut, maka akan menggeret kepada tajassus, mencari-cari kesalahan saudara. Wa anna satral uyub wat taghaful anha simatu ahli din. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa menutup aib, aib-aib saudara, kekurangan-kekurangan saudara, kata beliau, wat taghaful, dan tidak mempedulikan, ay ghafal, lalai dia dari kesalahan atau aib-aib saudaranya itu, maka itu merupakan simah, tanda ahluddin, orang yang beragama. Allahu Akbar. Tanda orang yang beragama, kata beliau barakallahu fikum. Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan bahwa termasuk perkara yang akan menghancurkan persaudaraan itu adalah at-tahasud, yaitu saling hasad menghasadi. Dan yang kedua kita ambil sebagai terakhir, yaitu berbuat zalim terhadap saudara, menzaliminya dengan kata-kata, menzaliminya dengan penampilan atau perangai, dengan isyarat, berbuat zalim dengan tangan, tulisan, dan seterusnya, maka ini adalah perusak persaudaraan. Merendahkan dan menghina saudara, maka ini termasuk senjata setan untuk merusak dan menghancurkan persaudaraan yang indah itu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, cukup, cukup sebuah kejelekan pada diri seseorang kalau sampai menghina saudaranya sendiri, merendahkan saudaranya semuslim, karena kaidah besar di dalam kehidupan bersaudara adalah seorang muslim, muslim lainnya terpelihara, tidak boleh dinodai darahnya, tidak boleh dinodai harta bendanya, dan tidak boleh dinodai kehormatannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi ini. Tentunya sebelum saya tutup, saya mohon maaf jikalau pertama terlalu lama saya menyampaikan materi, dan yang kedua jikalau ada kesalahan dan kekeliruan, maka datangnya dari diri dan syaitan, bahwa al-haq itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab terlaksananya kebaikan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakallahu fikum nilai dan ganjaran kepada siapapun yang ikut andil di dalam barakallahu fikum terwujudnya dan terlaksananya acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.